Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-202. Hadis yang panjang, hadis yang terakhir dalam babul amri bi adail amanah, bab perintah untuk menunaikan amanah. Qal Imamun Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Khubayb bi dhamil kha'il mu'jamah Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Qurashi Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhuma qala Lama waqafa Az-Zubairu yawmal jamali da'ani faqumtu ila janbihi faqala ya bunayya innahu la yuqtalu al-yawma illa dhalimun aw madlumun wa inni la urani illa sa'uqatanul yawma madluman. Kita terjemahkan sedikit-sedikit karena hadisnya panjang. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dan diriwayatkan dari Abi Khubayb dengan mendemah Al-Kha al-Mu'jamah, dikatakan Al-Kha al-Mu'jamah namanya dobet dalam ilmu imla supaya nanti tidak kebaca kha atau tidak kebaca jim. Kalau misalnya ditranskrip oleh penulis berikutnya, misalnya ada yang kehabis titiknya, maka itu kha bukan kha bukan jim. Kha al-Mu'jamah artinya kok yang ada titik satu di atasnya. Namanya Abdullah bin Az-Zubair Ibnul Awam Al-Qurashi Al-Asadi. Abdullah bin Az-Zubair, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Kunyahnya Abu Khubayb. Pernah menjadi khalifah yang menguasai Madinah dan sekitarnya. Beliau pernah menyampaikan, tatkala Az-Zubair ayahnya berdiri pada peristiwa perang Jamal, peperangan yang dipimpin oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, perang fitnah. Sebenarnya tidak saling menginginkan peperangan di antara kaum muslimin, namun ada juru fitnah sehingga terjadilah apa yang terjadi. Da'ani, kata Abdullah, ayahku beliau memanggilku. Fakumtu ila janbihi, kemudian aku pun bangkit berdiri di sisi beliau. Fakal, kemudian beliau menyampaikan, ya bunayya, wahai putraku, innahu la yuqtalul yawma ila dhalimun aw madlumun. Sesungguhnya tidaklah terbunuh hari ini kecuali dia orang yang dolim atau orang yang terdolimi. Az-Zubairu Ibnul Awam ini termasuk khawarinya Nabi, pengawal Nabi, yang senantiasa mengiringi Nabi ketika mukim maupun safar. Sehingga beliau pernah menyatakan, ama ini wala ufarrikuhu, adapun aku gak pernah berpisah dengan Nabi. Dan sungguh aku merasa, wa inni la urani illa sa'uqtalul yaum madluman, dan sungguh aku tidaklah melihat kecuali aku akan terbunuh hari ini madluman secara dolim. Jadi sudah ada firasat dia akan terbunuh nanti dalam perang Jamal. Wa inna min akbari hammi ladaini afataro dainana yubki min malina syai'an. Dan sesungguhnya di antara kesedihanku yang paling besar, artinya bebanku yang paling besar kalau aku terbunuh, adalah masalah hutangku. Afataro dainana yubki min malina syai'an. Apakah kira-kira kamu melihat hutang kami itu masih tersisa kalau dilunasi dengan harta kami, barang sedikit. Karena hutangnya banyak. Summa qal ya bunai bi malana waqdi daini. Wahai putraku, nanti kalau aku sudah terbunuh, juallah harta benda yang aku tinggalkan. Gunakan untuk melunasi hutangku. Wa ausa bis thulus wa thulusihi li banihi, yakni li bani Abdullah ibn Az-Zubair sulusus sulus. Kemudian Az-Zubair mewasiatkan sepertiga dari hartanya, karena maksimal wasiat itu hanya boleh sepertiga, enggak boleh lebih dari itu. Dan sepertiganya lagi untuk putra-putranya. Yakni libani Abdullah bin Az-Zubair sulus-sulus. Yaitu untuk anak-anak Abdullah bin Az-Zubair sepertiga dari sepertiganya. Qal wa in fa in fadala min malina ba'da qada'i dain syai'un fa thulutsuhu li banika. Kalau ada kelebihan dari harta kami setelah digunakan untuk melunasi hutang, kalau ada kelebihan barang sedikit, maka sepertiganya untuk anak-anakmu. Qala Hisamun, berkata Hisam, perawi. Hisam itu Hisam bin Urwah bin Az-Zubair, cucunya Az-Zubair bin Awam, salah satu perawi hadis ini. Wa kana ba'du waladi Abdillahi qad waza ba'du bani Az-Zubair Hubay bin wa abadin. dan adalah sebagian anak-anak Abdullah itu menyamai dari sisi umur sebagian anak-anak Zubair. Jadi anak-anaknya Abdullah Zubair itu sebagian umurnya itu menyamai adik-adiknya Abdullah bin Zubair, seperti Hubaib dan juga Abbad. Walahu yawma idin tis'atu banin wa tis'u banat. Dan beliau Abdullah Zubair waktu itu punya 9 putra dan 9 putri. Qala Abdullah faja'ala yusini bidaini. Maka beliau ayahnya memberikan wasiat padaku dalam hal pelunasan hutangnya. Wa yaqul, beliau sampaikan, Az-Zubair Ibn Allah menyampaikan kepada Abdullah bin Az-Zubair, ya bunayya, in ajasta an say'in minhu fasta'in alihi bimaulaya. Kalau kamu tidak memiliki kesanggupan barang sesuatu dalam hal nanti pelunasan masalah hutangku, maka minta tolonglah atas hal itu kepada penolongku. Maulah itu ibaratnya seperti majikanku. Maka Abdullah bin Az-Zubair heran, qal, fawallahi madaraitu ma'arada hatta kultu ya abati man maulaka. Demi Allah, aku waktu itu enggak paham apa yang dimaksud oleh ayahku. Kalau kamu ada kesulitan nanti dalam pelunasan itu, minta tolonglah kepada maulaku. Aku enggak paham, demi Allah aku enggak paham apa yang beliau maksud. Sampai aku tanya, ya abati man maulaka, wahai ayahku, siapa maulamu? Qal, Allah. Az-Zubair Ibn al-Awam menyatakan, Allah, Allah maulaku, Allah lah penolongku. Qal fawallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi ila qultu ya maula Az-Zubair ikdi anhu dainahu fayaqdiyahu. Maka Az-Zubair menyatakan, maka demi Allah, mawakok tu fikur batin minta ini. Tidaklah, demi Allah, tidaklah aku mengalami satu kesulitan dalam masalah pelunasan hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya, kecuali aku berdoa, ya maula Az-Zubair, ikdi anhu dainahu. Wahai maulanya Az-Zubair, lunasilah hutang beliau, fayak diahu, akhirnya bisa melunasi. Karena ayahnya berwasiat, kalau kamu nanti dalam pelunasan hutang-hutang yang aku tinggalkan ada kesulitan, minta tolong pada penolongku. Hanya minta tolonglah kepada Allah. Maka semeninggal ayahnya, ketika ada kesulitan, pas ada kesulitan dalam pelunasan, ya, mengikuti wasiat ayahnya, mohon kepada Allah, wahai maula Az-Zubair, aku mohon engkau berikan kemudahan untuk melunasi hutangnya. Akhirnya bisa melunasi. Qal, kemudian balik bercerita lagi perawi. Fakutila Az-Zubair. Akhirnya dalam perang Jamal terbunuhlah Az-Zubair Ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Walam yada dinaron wala dirhaman illa aradin. Beliau tidak meninggalkan harta berupa uang dinar, tidak pula uang dirham. Tidak ada harta cash yang ditinggalkan. Satu dinar, tidak pula satu dirham. Tidak punya. Illa aradin, kecuali beberapa bidang tanah. Memang punya tanah luas. minha al-ghabah, di antaranya yang ditinggalkan adalah al-ghabah. Yaitu ardul ghabah, tanah yang apa luas di daerah apa pegunungan Madinah, diistilahkan dengan al-ghabah. Wa ihda asrata daron bil Madinah, wadarain bil Basrah, wadaron bil Kufah, wadaron bil Misra. Selain meninggalkan tanah luas di daerah awalil Madinah yang dinamai dengan Al-Ghabah, beliau juga meninggalkan 11 rumah di kota Madinah. Investasinya ya banyak juga, investasi rumah, 11 rumah di Madinah. Punya 2 rumah di Basrah, punya 1 rumah di Kufah, punya 1 rumah di Mesir. Investasinya besar juga. Qal wa inna makana dayhinul ladhi kana alaihi anna ar-rajula kana ya'tihi bil mal fayastaudi'uhu iyyahu fayaqulu az-Zubair la walakin huwa salafun ini ahsa alaihi dai'ah. Kok sampai hutang-hutang yang jadi tanggungan Az-Zubair itu begitu banyaknya itu bagaimana? Kok kan enggak mungkin apa bermudah-mudahan dalam hutang, karena beliau orang yang sangat dekat dengan Rasul. Tahu bahaya bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Ternyata adalah hutang yang menjadi tanggungan beliau itu kronologinya, kalau ada seseorang yang datang pada beliau membawa harta, kemudian dititipkan kepada Az-Zubair. Jadi barang titipan sebenarnya wadiah, kan harus dikembalikan sebagai amanah. Fayaqulu Az-Zubair, maka Az-Zubair waktu itu mengatakan, lah walakin huwa salafun, saya enggak mau apa kamu titipkan. Kalau kamu titipkan, ini ahsa alaihi dai'ah, aku khawatir nanti aku nyanyiakan harta tadi. Walakin huwa salafun, kalau begitu dia dianggap sebagai hutang saja. Kalau hutang kan apa beda dengan titip-titip. Kalau titip harus menjaga, berat beliau enggak mau. Tapi kalau hutang ya nanti tinggal dilunasi. Jadi kalau titipi harta, misalnya saya titip 20 dinar, berarti kan harus dijaga ini, enggak boleh digunakan, dijaga 20 dinar nanti kembalikan lagi. Az-Zubair enggak mau, nanti saya khawatir nanti apa menyanyiakan, enggak bisa menjaganya. Sudah sebagai hutang saja, tidak sebagai barang titipan. Wa ma waliya imaratan qattu wala jibayatan wala harajan wala sayan. Sementara Az-Zubair ibn al-Awwam tidak pernah menjabat sebagai amir, sebagai gubernur, sama sekali enggak pernah. Tidak pula beliau sebagai petugas penarik zakat juga enggak pernah. Tidak pernah juga beliau bertugas sebagai penarik upeti bagi ahlu dhimmah, juga enggak pernah. Atau sesuatu pun yang semisal itu. Artinya jadi orang biasa, bukan pejabat. Illa yakuna fi ghazwin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ama Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Di sini jelaskan, beliau enggak pernah jadi gubernur, enggak pernah jadi petugas penarik zakat, enggak pernah jadi petugas penarik upeti. Tetapi kok apa Investasi yang ditinggalkan kok banyak ternyata. Tidak lain beliau dulu biasa berperang bersama Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga dapat bagian dari ghanimah. Juga berperang bersama Abu Bakar, berperang bersama Umar, berperang bersama Utsman. Dari harta lampasan perang karena mengikuti banyak peperangan kan besar. Cuma diinvestasikan dalam bentuk rumah sama tanah. Sehingga untuk uang cash itu saya beli wafat enggak ada, enggak meninggalkan. Satu dirham wala satu dinar. Qala Abdullah, berkata Abdullah ibnu Az-Zubair putranya bercerita. Fahasabtu ma'alihi minad dain. Akhirnya aku pun menotal, menghitung apa yang menjadi tanggungan beliau dari hutang-hutangnya. Wawajatuhu alfai alfin wa mi'atai alfin. Berapa? 2000, 1000 dan 100 ribu, 200 ribu. 2.200.000. Jadi alfai alfin itu artinya 2 juta. Wa mi'atai alfin 200 ribu. Berarti 2 juta 200 ribu hutangnya. Besar hutangnya. Falakiyah Hakim Ibnu Hizam. Abdullah Ibnu Az-Zubair. Maka akhirnya Hakim bin Hizam, seorang sahabat yang mulia, Hakim bin Hizam, itu seorang yang terpandang. Dari suku Quraisy. Namun masuk Islamnya itu belakangan. Seorang yang kaya. Dan di antara keistimewaan beliau, ini sahabat yang lahir di dalam Ka'bah, Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, menemui Abdullah bin Az-Zubair, faqal, menyatakan, ya ibn ahi, kam ala ahi minad-dain. Tahu kan apa istilahnya kemenakannya, bukan kemenakan, istilahnya masih ada family kan. Wahai anak saudaraku, berapa hutang yang menjadi tanggungan saudaraku? Jadi tanggungan Az-Zubair ibn al-Awwam. Kata Abdullah bin Az-Zubair, fakatam tuhu. Wakultu mi'atu alfin. Akhirnya berusaha untuk disembunyikan. Apa? Oleh Abdullah bin Az-Zubair. Aku katakan 100 ribu. Padahal berapa? 2 juta 200 ribu. Faqala Hakimun, wallahi ma'ura amwalakum tas'u hadhihi. Kata Hakim, demi Allah, aku tidak melihat harta kalian itu kalau kalian jual itu bisa mencukupi apa untuk melunasi hutang yang 100 ribu tadi. Padahal hutangnya berapa? 2 juta 200 ribu. Faqala Abdullah, berkata Abdullah, ara'aituka in kanat alfai alfin wa mi'atai alfin. Lantas bagaimana kira-kira pendapatmu kalau ternyata hutang ayahku itu 2 juta 200 ribu? Qal ma'urakum tutikuna hadza. Saya mandang kalian sudah enggak ada kesanggupan sudah Yang dibilang 100 ribu saja, kalau kalian jual investasi yang ditinggalkan ayahmu itu enggak cukup. Akhirnya diberitahu total apa, total hutangnya semuanya. Bagaimana kira-kira paman, kalau hutang ayahku itu 2.200.000? Hakim bin Hizam kaget. Aku enggak memandang kalian sanggup melunasinya. Fa in ajastum an syai'in minhu fasta'inu bi. Kata Hakim bin Hizam, kalau kalian enggak sanggup untuk melunasi sesuatu darinya, minta tolonglah kalian padaku. Qal wa kana Az-Zubair qad istara al-ghabah bi 70 wa 100 alfin. Kemudian perawi bercerita, adalah Az-Zubair dulu membeli tanah luas di Madinah tadi dengan harga 170.000. Faba'aha Abdullah bi alfi alfin wa sitti mi'ati alfin. Kemudian Abdullah menjualnya dengan harga 1.600.000. Kalau alfai alfin kan 2 juta, kalau alfu alfin berarti 1 juta, miliun. Padahal belinya berapa tadi? Belinya Az-Zubair bin Awan dulu belinya berapa? Cuma 170.000 kan? Dijual 1.600.000, sudah banyak untungnya. Memang investasi tanah demikian. Sumaqam. Kemudian setelah itu dia bangkit. Faqal. Mangkana lahu ala Az-Zubair syai'un falyuwafina bil ghabah. Siapa yang dia punya piutang barang sesuatu pada Az-Zubair, artinya uangnya ada di Az-Zubair ayahnya, maka nanti kami akan memenuhinya dengan itu hasil penjualan tanah. Fatahu Abdullah bin Ja'far, maka datanglah Abdullah bin Ja'far. Wa kana lahu ala Zubair 400 alfin. Dia punya piutang pada Az-Zubair 400.000. Artinya Az-Zubair punya tanggungan hutang kepada Abdul bin Ja'far berapa? 400.000. Faqala li Abdullah. Maka berkatalah dia kepada Abdullah bin Az-Zubair, "In syi'tum taraktu halakum." Kalau kalian mau, sudah aku biarkan untuk kalian. Dianggap lunas. Qala Abdullah, "Lah, tidak." Qala in syi'tum ja'altumuha bima tu'akhiruna in akhartum. Kalau kalian mau, kalian jadikan saja hutang tadi di antara hutang-hutang yang kalian tangguhkanlah pembayarannya. Dibebaskan enggak mau. Kemudian yaudah, apa pembayarannya nanti aja ditangguhkan, termasuk yang ditangguhkan aja sudah. Faqala Abdullah, "La." Abdullah mengatakan tidak. Faqal faqta'u li kit'atan. Abdullah juga enggak mau. Ya saya lunasi. Pokoknya dengan apa? Ini investasi tanah tadi, gobah tadi. Maka Abdullah bin Ja'far mengatakan faqta'u li kit'atan. Kalau gitu ya saya minta bagian apa, tentukan bagian sebidang tanah untukku. Qala Abdullah, berkata Abdullah, laka min hahuna ila hahuna. Sekarang bagianmu mulai dari sini sampai sini diukur, di kafling. Faba'a Abdullah minha, kemudian Abdullah menjual satu kafling pada Abdullah bin Ja'far. Faqada anhu dainahu, hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang ayahnya. Jadi dijual tadi 1 juta berapa tadi? 600 ribu itu enggak dijual total gitu, tapi dikafling-kafling sama siapa? Abdullah bin Az-Zubair. Ya pinter kan? Nah, dikafling-kafling jadi apa? Mahal. Wa aufahu wa baqiya minha arba'u asumin wa nisbun. Akhirnya beliau mulai membayarnya dan tersisa darinya 4,5 kapling. Faqadima ala Muawiyah wa indahu Amr bin Utsman wal Mundhir bin Az-Zubair wa Ibnu Zam'ah. Faqala lahu Muawiyah, kam kuwimatil ghabah maka beliau datang pada Muawiyah. Di sisi Muawiyah ada Amr bin Utsman, ada Al-Mundhir bin Az-Zubair, ada Ibnu Zam'ah. Maka Muawiyah bertanya kepada Abdullah bin Az-Zubair, kam kuwimatil ghabah, ini dijual berapa itu tanah al-ghabah? Qal kullu sahmin 100,000, setiap petak, setiap kapling 100,000. Kam baqiya minha, sisa berapa kapling? Arba'atu asmin wa nisf, 4,5 kapling. Kata Abdullah, faqala al-Mundhir bin Az-Zubair, qad ahadtu minha sahman bi 100,000. Al-Mundhir bin Az-Zubair mengatakan, aku ambil satu kapling dengan harga 100,000. Wa qala Amr bin Utsman, wa qad ahadtu minha sahman bi 100,000. Aku ambil satu kapling darinya 100,000. Wa qala Ibnu Zam'ah, qad ahadtu minha sahman bi 100,000. Aku ambil juga satu kapling 100,000. Fa qala Muawiyah, Muawiyah berkata, kam baqiya sahwan wa nisf? Wa nisf sahmin. Tinggal satu kapling setengah, kan sudah 4,5 kapling kan diambil teman-temannya tadi. Faqal qad akhadtuhu bi 50 wa 100,000. Sudah aku ambil dengan harga 150,000. Qal wa ba'a Abdullah bin Ja'far nasibahu min Muawiyah bi 600,000. Dan Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya satu kafling dari Muawiyah dengan harga 600,000. Falamma faragha Ibnu Az-Zubair min qada'i dainihi qala Banu Az-Zubair. Maka setelah Ibnu Az-Zubair selesai dari melunasi hutang-hutang ayahnya, qala Banu Az-Zubair, berkatalah putra-putra Az-Zubair, iksim bainana mirathana. Setelah dilunasi hutang-hutang kan, jadi hutang itu kan yang menjadi warisan kan, setelah dipotong hutang orang tua dan dipotong wasiat. Maka saudara-saudaranya Abdullah bin Zubair, kalau gitu ya bagi apa bagian warisan kita. Kata Abdullah, wallahi la uqsimu bainakum hatta unadiya bil mausim arba asinin ala mangkana lahu ala Zubair dainun fal yatina fal naqdihi. Kata Abdullah, demi Allah aku enggak akan langsung bagikan pada kalian sisanya sampai aku akan umumkan dalam setiap musim haji selama 4 tahun musim haji, siapa yang punya harta yang menjadi tanggungan hutang Zubair hendaknya datang pada kami, kami akan lunasi. Jadi enggak langsung dibagi selama 4 tahun itu oleh Abdullah bin Zubair. Saking hati-hatinya khawatir nanti sudah terlanjur dibagi masih ada yang datang, diumumkan sampai 4 tahun. Wa ja'ala kulla sanatin yunadi fil mausim. Maka Abdullah bin Az-Zubair beliau setiap tahun itu mengumumkan dalam setiap musim haji. Falamma madu arba'u sinin qasama bainahum wa dafa'a tsulus. Maka tatkala sudah berlalu 4 tahun, akhirnya beliau bagi di antara mereka dan dibayarkan yang sepertiga yang jadi wasiat. Wa kana li Zubair arba'u niswah. Az-Zubair ibn al-Awwam ketika meninggal itu meninggalkan 4 istri. Fa asaba kullam ra'atin alfu alfin wa mi'ata alfin. Maka mendapatkan bagian setiap istrinya itu 1.200.000. Fa jami'u malihi, maka seluruh aset hasil penjualan investasi Az-Zubair itu ternyata khamsuna alfi alfin wa mi'ata alfin. Berapa ini? Ya 50.200.000 ya. Setelah dikapling-kapling. Padahal tadi Hakim bin Hizam apa? Wah, kamu enggak bisa melunasi utang ayahmu yang 2.200.000 itu. Pinter Abdullah bin Az-Zubair. Gimana caranya? Sudah dikapling saja. Jadi banyak kan dikapling. Akhirnya sampai 50.200.000. Insya Allah penjelasannya mungkin kita sampaikan pertemuan besok. Intinya di sini menghadapi segala masalah itu perlu isti'anah, minta tolong kepada Allah. Dalam segala urusan harus ada kepercayaan kepada Allah. Orang sekarang bermudah-mudahan kelilit utang, belum beristi'anah kepada Allah, mengambil jalan pintas, segera ambil bank, termasuk tasahul bermudah-mudahan dalam perkara yang muharramat. Padahal masih ada upaya yang lain, belum dia beristi'anah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Maka di sini al-hasu alal isti'anah billah fil umur kulliha fa innal wasik bimaulahu wal mu'an. Karena orang yang punya thikoh, kepercayaan pada Rabbnya, dia pasti ditolong. Yang kedua, ini beratnya urusan hutang. Yang ketiga, dianjurkan untuk berwasiat ketika seorang itu menghadapi perkara yang dikhawatirkan ajalnya datang. Kemudian wajibnya menunaikan amanah. Di sini kan manajemen Abdullah bin Az-Zubair begitu istilahnya lihai kan. Yang dalam prediksi orang itu enggak mungkin itu bisa melunasi hutang. Ternyata kan dimainin dengan bagus, dicari bagaimana peluang, dia mohon kepada Allah. Akhirnya kan masih sisa banyak, padahal sudah untuk wasiat, sudah untuk melunasi hutang, masih tersisa banyak. Itu barokah ketika seseorang benar-benar mengikuti bimbingan syariah dalam segala urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.